jroning pawon. Lho, kok ngono ta Pak Ning? Hijaben narakan jangku. Nah, ra bener to kandhaku. Kene ngerti neng pikiran berat tak kumbut tapis yen ngono aku sing kujur apa sing kudu tak atur. Ya malah arep dodolan barang ngopo.